Surat dane Petrus sane kaping kalih. Kalih Petrus paus siki. Surat saking tiang Simon Petrus. Parekan miwah utusan ide sangyang Yesus Kristus. Katur ring para semeton sane melantaran kadilan ide sangyang widiwase. Miwah ide sangyang Yesus Kristus. Juru rahayun iragane. Sampun kicen kepercayaan sane luweh patah sekadi kepercayaan tiange. Tiang mepinuna sering ide sangyang widiwase. Mangde ide maicayang seh peswece. Miwah sutrepti rahayu ring semeton kantos meliah-liah. Melantaran keweruh semetone. Ngeniang inde ide sangyang widiwase. Miwah ide yang Yesus penembahan iragane. Mesrane kewisesan idane. Ide sangyang widiwase sampun maicayang ring irage. Seluwiring painikane sane buatang irage. Mangde irage meresidayang astiti bakti ring ide. Melantaran irage sampun uning ring ide. Sane sampun ngesengin irage buat mulih kemulian. Miwah kebecikan idane. Mesrane punike. Ide sampun maicayang ring irage. Penugrahan sane agung miwah luweh pisan. Sane sampun janjiang ide. Mangdane melantaran penugrahan punike. Semeton preside luput saking pance wisayan jagate. Sane ngranayang sengkale. Semalihe mangde irago mulih urip sekadi kewentenan idane. Duaning punike. Usahayang je ragan semetone buat ngewewehin kepercayaan semetone antuk pekardin semetone sane ayu. Pekardin semetone sane ayu, wewehin je antuk keweruhan. Keweruhan semetone wewehin je antuk pengeret budi. Pengeret budin semetone wewehin je antuk kesabaran. Kesabaran semetone wewehin je antuk astiti bakti ring ide sangyang widiwase. Astiti baktin semetone wewohin je antuk tresno ring sesaman. Tresno ring sesaman semetone wewohin je antuk kepitresnan. Painikane puniki perlu buat semeton. Yening seluiring painikane puniki. Sampun wenten ring ragan semetone kantos meliah-liah. Semeton pacang dados anteng. Tur mepiknoh sejeroning keweruh semetone. Ring ide sangyang Yesus Kristus. Nanging sapo sireje sane tan ngagem painekane puniki. Ipun tan bine sekadi anak buta. Kantos ipun tan meresidaya ngantenang. Semaliha ipun lali. Mungweng doso dosan ipune sane nguni. Sampun keberastayang. Punike awinanipun para semeton. Becikang je ngusahayang ragan semetone. Mangde indek semetone kesengin miwah keselik punike sayan manggah. Yening semeton sampun manggah. Semeton tan pacang malih labuh ring dosane. Melantaran punike, semeton jago kicen wewenang. Buat ngerasayang kewirian. Sejeroning pemerintahan penembahan sane langeng. Miwah juru rahayun iragane. Ide sangyang Yesus Kristus. Duaning punike, tiang pacang tansah mepekeling semeton ngeniang indeke puniki, ya diastu semeton sampun pada uning, semaliha sampun pagah pisan ngemanggehang kesujatian sane sampun tampi semeton. Kemana antuk tiang, sekantun tiange urip ring jagate, wantah mulodados tetegenan tiange, buat mepekeling semeton, ngeniang seluiring painikane punike. Tiang uning, mungguing tiang gelis pacang ninggal dewek tiange sane sekala puniki. Sekadi sane sampun terang-terang kepengandikayang antu ide sang Kristus Yesus ring tiang. Tiang jaga ngusahayang, mangdane sesampune tiang padem. Semeton tansa meresidayang eling ring painikan-painikane puniki. Sejeroning pidartan tiange ring semeton, ngeniang indik pengrau ide sangyang Yesus Kristus, sane kedulurin antuk kewisesan, pidartan tiange tanje medasar antuk satuo awi-awian, santukan tiang newek sampun manggihin kagungan idane. Tiang manggihin ide, ritat kala ide boleh kepujian miwa keluihan saking ide sang yang widiwasa, sang aji. Dawak punika, wenten kapiragi sabda, sane ketuakan ring ide, saking ide sang maha mulia, kadi asapuniki. Ne putran ulun ane sayang, ane ledangin ulun. Tiang newek sampun miragi sabda punika, turun saking langite, ritat kala tiang ireng ide ring pucak gununge, sane suci punika. Punika awinane kepercayaan tiange ring pidartan para nabine sayan kukuh. Semeton patut waspada pisan ring painekane punika, santukan painekane punika satmako sundeh, sane mesinar ring pedenge, kantos galang kangine, miwah bintang siange mesinar sejeroning pekayunan semetone. Nanging sane pinih buate pisan, semeton patut eling ring indeke puniki, tan wenten anak sane melantaran keduogan ipune niri, meresidayang lehtehang sabdan ide sangyang widiwasa, sane kewisikang anto ide sangyang roh suci, sane menggah ring cakepan sucine. Santukan tan wenten sabda sane wetu saking pepinah manusa, sejabaning saking manusa, sane ketuntun antuk roh ide sangyang widiwasa, ritat kala ipun midar tayang sabdan ide sangyang widiwasa.